إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada kesempatan terakhir dari kitab syarah Aqidah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, kita sudah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lhafizun, halaman yang ke-17. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, memelihara keutuhan Al-Qur'anul Karim lafzan wa ma'nan. Ya, sebagaimana dikatakan di sini, falam yastati' aduun min a'da'illah ay yazida fi harfan aw yankusa min harfan fayakhfa ala ummatil Islam. Di mana tidak akan mampu seorang pun dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ataupun mengurangi dari Al-Qur'an walaupun satu huruf yang kemudian tersembunyi terhadap umat Islam. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mengetahuinya. Ini perkara yang tidak akan terjadi. Ya. Dan suatu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kitab mereka kitab yang mudah untuk dihafal. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Ya. Sehingga berapa banyak dari anak-anak kaum muslimin, ya, khususnya dari kalangan salaf, mereka telah menghafal Al-Qur'anul Karim, ya, dan keadaan usia mereka belum genap 10 tahun. Ya. Sehingga dengan banyaknya para penghafal Al-Quran tersebut, ya, keutamaan yang Allah karuniakan, yang dengannya jika terjadi upaya untuk penambahan atau pengurangan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, ataupun sesuatu yang terjadi tanpa kesengajaan, maka akan diketahui. Ini keutamaan yang sangat besar. Fanahmadullah tabaraka wa ta'ala ala sihhatil i'tiqadi fima yata'allaku bi kalamillahi umuman. Maka kami atau kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas kebenaran akidah, kebenaran keyakinan pada perkara yang berkaitan dengan kalamullah secara umum, baik Al-Quran ataupun kitab-kitab suci yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebelumnya, yang semuanya merupakan kalam Allah. Wa annahu sifatun min sifatihi, di mana kalam adalah salah satu sifat dari sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Sifatu zatin, di mana kalam merupakan sifat zatiyah, ya. Ini sifat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengannya, ya. Tidak pernah sesaat pun Allah subhanahu wa ta'ala kosong dari sifat tersebut. Kalam adalah sifat zatiyah bi'tibar ittisafillahi bihi. Itinya dari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa disifati dengannya, ya. Kemudian wasifatu fi'lin, dan kalam merupakan sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat fi'liyah. Ini sifat yang berkaitan dengan kehendak, ya, kapan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah melakukannya. Nah, sifat kalam, ya, termasuk dari sifat fi'liyah bi'tibar tanazzuli kalamillahi bimasyiatihi wa ikhtiyarihi. Ditinjau dari turunnya kalamullah dengan kehendak dan pilihan darinya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kehendak Allah untuk berbicara dengan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa min dhalika, di antaranya adalah Al-Quranul Karim, yang ini adalah salah satu di antara kalam Allah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Quranul Karim, kata Syekh, alfadhuhu wa hurufuhu wa ma'anihi kulluhu kalamullahi tabaraka wa ta'ala. Al-Quranul Karim, lafad-lafadnya, huruf-hurufnya, makna-maknanya, seluruhnya merupakan kalamullah tabaraka wa ta'ala, ucapan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa laysa lirrasuli al-bashari warrasulil malaki alaihim as-salatu was-salam illa at-tabliyu 'anillah tabaraka wa ta'ala. Di mana tidak ada hak bagi utusan Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula utusannya dari kalangan malaikat, yakni malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tidak ada hak bagi keduanya illa tabliq anillah tabaraka wa ta'ala, kecuali sebagai penyampai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuma al-aminan, di mana keduanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, malaikat Jibril alaihi salam, keduanya adalah al-aminan, ya, dua makhluk yang merupakan kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allazani zakkahum Allahu fi qawlihi al-haq, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mentazkiyah, merekomendasi keduanya sebagaimana dalam ucapannya yang hak, ucapan yang benar. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yanthiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Dan tidaklah dia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyuha. Tidaklah yang diucapkannya kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagaimana Al-Qur'anul Karim yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah wahyu, di mana tidak ada keraguan ya tentang perkara ini ya pada kaum muslimin, maka demikian juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau itu juga wahyu ya, karena Allah menyatakan in huwa illa wahyuha, tidaklah yang diucapkannya itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi al-hadis itu juga wahyu. Ini tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusannya dari kalangan manusia. Wa fi qawlihi, juga pada firman-Nya, innahu laqawlu rasulin karim, dalam surat At-Takwir. Ai yakni yang dimaksud rasul yang mulia di sini, bahwa sungguhnya Al-Qur'an adalah ucapan yang disampaikan ya, oleh rasul yang mulia, ai Jibril. Jadi yang dimaksud adalah Jibril. Adapun pada surat Al-Haqqah ya, dengan lafaz yang sama, innahu laqawlu rasulin karim, jadi maksud adalah rasul al-bashari, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Li'annahu huwa alladhi ballaghahu, dikarenakan Jibril adalah yang telah menyampaikan Al-Qur'an ini kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanisbatuhu ilaihi, maka penisbatan Al-Qur'an sebagai ucapan rasul di sini adalah nisbatu tabligh, penisbatan dalam hal penyampaian ya, penisbatan dalam hal penyampaian. Jadi yang menyampaikan Al-Qur'an benar-benar utusan Allah. Jadi bukan asalnya, tetapi penisbatan penyampaian. Oleh karena ini pada surat Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun mir rabbil alamin. Allah menyatakan tanzilun mir rabbil alamin, untuk menunjukkan bahwa rasul yang dinisbatkan padanya Al-Qur'an itu tugasnya sebagai penyampai, adapun asalnya tanzilum mir rabbil alamin. Baik, itu adalah wahyu yang diturunkan dari Rabbul Alamin. Yang benar-benar itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi haqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah berbicara tentang hak, yakni yang berkaitan dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau Asy-Syari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah mengulang kembali ayat yang beliau bawakan sebagai tazkiyah dari Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yanthiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ai kata beliau, ma zada fihi wala naqasa minhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidaklah memberikan tambahan pada Al-Qur'an, tidak pula mengurangi. Li'annahu al-amin. Dikarenakan beliau adalah seorang yang terpercaya. Beliau adalah seorang yang terpercaya, kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang berada di atas langit. Wa sahibul khuluqil azim, dan beliau adalah pemilik akhlak yang agung. Di mana salah satu di antara akhlak yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kejujuran lisannya. Perkara yang telah diakui oleh orang-orang musyrikin sebelum Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam diangkat sebagai utusan Allah. Dan ini sesuatu yang mereka yakini. Ya, juga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai utusan Allah. Akan tapi pendustaan mereka terhadap wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya menjadikan mereka mensifati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sifat-sifat yang itu tidak ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Beliau ya terlepas dari semua sifat-sifat tercela yang disifatkan oleh orang-orang musyrikin. Beliau bukan seorang syair, bukan seorang pujangga. Beliau juga bukan seorang kahin. Beliau bukan seorang sahir, bukan seorang tukang sihir. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah telah beliau menyatakan bahwa anni a'taqidu ma i'taqadathu al-firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaah, bahwa aku meyakini apa yang diyakini oleh al-firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi beliau ya menisbatkan bahwa apa yang beliau yakini itu bukan keyakinan yang muncul dari diri beliau sendiri, tetapi beliau mengikuti apa yang diyakini oleh al-firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah. Sudah kita pelajari ya tentang makna al-firqatun najiyah, yakni pada beberapa hadis yang menjelaskan tentang ini ya, sebagaimana pada hadis iftirakul ummah, yakni kelompok yang berjalan di atas apa yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah ahlus sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah. Kata beliau minal imani billah wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian beliau masuk ke dalam rincian apa yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah oleh al-firqatun najiyah yang itu diikuti oleh beliau rahimahullah Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab, berupa keimanan kepada Allah, kemudian keimanan kepada kitab-kitabnya, keimanan kepada para rasulnya, keimanan kepada al-ba'd ba'dal maut, keimanan kepada kebangkitan, ini bangkitnya manusia setelah kematian mereka, dihidupkannya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kehancuran mereka. Wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi, dan keimanan kepada qadar, kepada takdir yang baik maupun yang buruknya. Pada bagian ini beliau mengawali rincian tentang keimanan yang diyakini atau perkara akidah i'tiqad yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah ya, dengan menyebutkan tentang pokok-pokok keimanan ya, yaitu dengan rukun iman yang 6. Allahu taala alam pada nusakh kita di sini tidak disebutkan tentang iman kepada malaikat. Kata Syekh Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah, fi hadhihi al-jumal takrirun mufassalun li mu'taqad ahli sunnati wal jamaah as-salafus salih allati masha 'alayha al-imam al-mujaddid al-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa ikhtaraha li nafsihi wada'a an-nasa ilayha. Pada kalimat-kalimat ini ya, terdapat penegasan tentang rincian dari apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafus Salih, keyakinan yang berjalan di atasnya Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang beliau telah memilihnya untuk dirinya, apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau menyeru manusia untuk mengikuti keyakinan tersebut. Fabada bibayani arkanil iman, maka beliau mengawali dengan penjelasan tentang rukun-rukun iman. Jadi beliau mengawali apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ini arkan al-iman sittah. Ya, jika kita perhatikan apa yang ditulis oleh beliau dalam risalahnya ini yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan penduduk Qasim yang menanyakan tentang apa yang menjadi keyakinan beliau, akidah beliau, ya, maka beliau mengawali ini sebagaimana jika kita lihat, kita perhatikan pada apa yang ditulis oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Akidah Al-Wasithiyah. Beliau mengawali apa yang diyakini oleh ya, beliau yang merupakan keyakinan, yang merupakan keyakinan Ahlus Sunnah, keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah, diawali dengan yakni penyebutan rukun iman yang 6. Wal ma'lum 'inda thullabil ilm, dan perkara yang telah diketahui di sisi para penuntut ilmu, anna maratibad din al-islami 3 maratib, bahwa tingkatan-tingkatan agama ini, agama Islam ini, ada 3 tingkat. Martabatul Islami wa martabatul Imani wa martabatul Ihsan. Tingkatan Islam, kemudian yang lebih tinggi darinya tingkatan Iman, kemudian yang lebih tinggi lagi darinya adalah tingkatan Ihsan. Ini tingkatan-tingkatan dalam agama ini. Jadi yang paling bawah Al-Islam, ya. Kemudian di atasnya adalah iman, paling tingginya adalah ihsan. Wa anna kulla martabatin min hadhihi al-maratibi al-thalathi laha arkanun. Di mana seluruh dari tingkatan ini, tingkatan dalam agama ini, ya, dari 3 tingkatan yang disebutkan, ya, dan ini perkara yang terangkum dalam hadis Jibril, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, yang dinyatakan oleh para ulama sebagai Ummus Sunnah. Jadi kalau Al-Fatihah, Suratul Fatihah, ya, dinamakan Ummul Quran, ya, maka hadis Jibril, ya, disebut oleh para ulama sebagai Ummus Sunnah, dikarenakan ya, seluruh sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kembalinya kepada hadis ini. Ya, terangkum di dalam hadis Jibril penyebutan tentang maratib hadzal din, tingkatan agama ini, yakni Islam, iman dan ihsan. Masing-masing dari tingkatan ini memiliki rukun-rukun. Fa'arkanul islami khamsatun. Di mana rukun Islam itu ada lima. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, syahadat, yakni persaksian yang diucapkan dengan lisan apa yang diyakini dengan hati, bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa hadha ruknun jalil qadr. Dan ini adalah rukun yang memiliki kedudukan yang sangat agung. Kenapa? Karena tanpa syahadat ini, seseorang tidak bisa masuk ke dalam Islam. Ya. Dan sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa siapa saja yang mampu untuk mempersaksikan kalimat syahadatain, mampu untuk mempersaksikan, mengucapkan kalimat syahadat, tapi tidak mau melakukannya, sepakat para ulama, dia bukan muslim. Dia bukan muslim. Dan dengan rukun ini, ya, semua amalan yang ditempuh oleh seorang akan menjadi sah. Ya, tanpa ini, maka sebesar apapun amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian agung kedudukan asy-syahadatain. Dan asy-syahadatain, ya, dijadikan sebagai satu rukun dari rukun Islam. Ya, tidak terpisahkan, ya, di antara keduanya. Ya, karena keterikatan yang sangat kuat antara, ya, menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hak untuk diibadahi, ya, di mana tidak boleh seorang beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula menauhidkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam ar-risalah. Di mana tidak boleh seorang beribadah kepada Allah kecuali dengan risalah, ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa iqamus shalah, menegakkan salat. Ya, salat kedudukan yang sangat agung yang diletakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Jibril tersebut pada rukun yang kedua. Ya, dikarenakan ini adalah amalan badaniyah yang paling agung. Baik. Kemudian wa itauz zakah. Rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan tiga perkara yang awal dari arkanul Islam ini, ya, sebagai sebab terlindungnya darah dan harta seorang yang telah, ya, menyatakan keislaman. Dalam hadis Abdullah ibn Umar muttafaqun alaih, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian mereka mau menegakkan salat dan mereka mau menunaikan zakat. Jika mereka mau menempuh ini semua, mengucapkan atau mempersaksikan syahadatain, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka. Terlindung darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Ya. Kecuali dengan hak Islam. Kemudian adapun hisab mereka, ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menunaikan ini semua, ya, betul-betul dengan diyakini, ya, dengan kalbunya apa yang dia nampakkan dengan amalan perbuatannya, maka bermanfaat fid dunya wal akhirah. Siapa yang melakukan itu semua semata untuk kemaslahatan dunia agar darah dan hartanya terjaga, maka dia hanya mendapatkan maslahat itu di dunia, ya, adapun di akhiratnya dia tidak meraih apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia dapatkan, ya, kecuali neraka Allah waliyadzubillah. Kemudian wassawmu, rukun yang keempat adalah as-sawm. Kemudian wal hajj, dengan rukun yang kelima adalah haji. Ini semua, ini arkan al-Islam al-khamsah, merupakan perkara yang telah sabit, telah tetap berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, akhbirni anil Islam, maka beliau menjawab, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Kemudian wa arkanul imani sittatun, sedangkan rukun iman itu ada 6. Ya, baik, kita, ya, diajari untuk mengulang-ulang hal yang demikian. Bukan sebatas untuk kita yang menghafalnya, ada di benak kita, tetapi untuk betul-betul kita memahami, mengimani dengan sebaik-baiknya, kemudian menunaikan apa yang telah kita imani tersebut. Al-imanu billah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, dan ini yang paling pokoknya, adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah mempelajari cakupan iman kepada Allah meliputi 4 perkara. Iman kepada wujudnya, iman kepada keberadaannya, kemudian iman kepada rububiyahnya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Kemudian iman kepada uluhiyahnya, bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, karena hanya Allah yang mencipta, ya, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Kemudian iman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian wa malaikatihi, iman kepada para malaikatnya, juga sudah kita pelajari pada lembaran-lembaran sebelumnya, ya, mengimani tentang keberadaan mereka, mengimani tentang asal penciptaan mereka, mengimani tentang nama-namanya, ya, yang Allah beritakan. Demikian juga iman secara mujmal yang Allah tidak beritakan tentang rincian mereka, mengimani tugas-tugas mereka. Ini cakupan iman kepada para malaikat. Kemudian wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, ya, baik yang Allah beritakan dari nama-namanya ataupun yang tidak Allah beritakan. Wa rusulihi, iman kepada para rasulnya, ya, baik yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan maupun yang tidak Allah kisahkan tentang para rasul Allah. Kemudian wal yaumil akhir, rukun yang kelima, keimanan kepada hari akhir, yakni hari kiamat. Dinamakan hari akhir karena ini adalah fase terakhir dari fase-fase yang dilewati oleh manusia, ya, dari mulai fase di dalam rahim, ini yang pertama. Kemudian fase di kehidupan dunia ini yang sedang kita jalani, tempat yang padanya kita berbanyak-banyak untuk berbekal untuk negeri akhirat, ya. Kemudian fase yang ketiga, yakni fase barzakh, ya, yang akan kita datangi, yang pasti akan kita datangi. Kemudian fase yang terakhir, yakni al-yaumul akhir, hari kiamat, ya, yakni kehidupan yang kekal abadi, yang hanya ada 2 tempat kembali di yaumul kiamah, al-jannah wan-nar. ya, yang tidak ada lagi setelahnya, fase yang akan dilewati oleh manusia. Kemudian wal qadari, beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi minallahi azza wa jalla. Beriman kepada qadar, kepada takdir yang baik maupun yang jeleknya, bahwa semuanya dari Allah azza wa jalla, ketetapan dari Allah azza wa jalla. Ya, takdir yang baik ini sesuatu yang manusia senang ketika mendapatkannya. Ya, sedangkan takdir yang jelek sesuatu yang manusia merasakan yakni sedih, ya, ketika mendapatkannya, baik itu musibah ataupun perkara-perkara yang semisalnya. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini semuanya yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan, yang membahagiakan ataupun yang menyengsarakan, semuanya itu ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam menetapkan apa yang Allah tetapkan tidak lepas dari hikmahnya. Semuanya, baik takdir yang baik ataupun takdir yang jelek, merupakan majal, medan, ya, bagi seorang muslim untuk mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir yang baik menuntut seorang muslim untuk bersyukur, dan itu merupakan pahala di sisi Allah. Takdir yang jelek menuntut seorang muslim untuk sabar, dan ini juga amalan yang merupakan lahan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim, apapun dari ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang mengenainya, semuanya menjadi lahan pahala baginya. Saya menunggu azan. قال الشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله: وقد سبق الكلام عن الإيمان بالله تبارك وتعالى وما تناوله الإيمان بالله من الإيمان بوجوده عز شأنه والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. Dan telah berlalu pembicaraan tentang iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan perkara-perkara yang dicakupi dari iman kepada Allah, rupa keimanan kepada keberadaan Allah Azza Sya'nuhu, Allah yang maha agung, maha mulia urusannya, ya. Demikian juga iman kepada rububiyah Allah, penciptaan, kepemilikan dan pengaturan Allah terhadap alam semesta, di mana tidak ada sesuatu pun yang menyekutui Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Demikian juga wa uluhiyatihi, iman kepada uluhiyahnya, bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada selain Allah yang memiliki sedikit pun hak untuk diibadahi. Wa asma'il husna wa sifatihil ula. Demikian juga keimanan kepada nama-namanya yang terbaik dan sifat-sifatnya yang tertinggi, di mana tidak ada sesuatu pun yang menyekutui Allah subhanahu wa ta'ala ataupun menandinginya dalam nama-namanya. Demikian pula sifat-sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala al-ahad alladhi, ya, lam yalid wa lam yulad, as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad laisa kamithli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Wa hakadha al-iman bi malaikatillahil kiram. Demikian pula pembicaraan tentang iman kepada para malaikat, malaikat yang mulia, alladzina khalaqahumullahu tabaraka wa ta'ala min nurin, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan mereka dari cahaya, wa jabalahum ala ta'atihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyifati mereka, menjadikan mereka sebagai makhluk-makhluk yang taat. fala sabila lahum ila ma'siyatihi, di mana tidak ada jalan bagi mereka untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk-makhluk yang taat kepada Allah. Wal imani bil kutubi al munazzalati, demikian juga pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allati anzalaha Allah tabaraka wa taala ala rusulihi, yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para utusannya. Ma dzakarallahu azza wa jalla fil qur'ani minha wa ma lam yadhkur, dari apa yang telah Allah sebutkan tentang kitab-kitab terdahulu tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula yang tidak Allah sebutkan, kita mengimaninya. Kemudian wasabaqa aidan, demikian pula telah berlalu pembicaraan annallaha tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dzakara min kutubihi al-munazzalati, menyebutkan di antara kitab-kitab yang telah diturunkan at-tauratu, yakni di antaranya adalah Taurat. Wa huwa kitabullahil azim, dimana adalah kitab yang agung, kitab Allah yang agung. Alladhi anzalahu ala Musa, yang telah Allah turunkan kepada Musa. Wa katabahu lahu biyadihi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tuliskan untuk nabinya tersebut. Biyadihi, dengan tangan Allah yang maha mulia. Wa wasafahu Subhanahu wa ta'ala bi anna fihi huda wa nuran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati Taurat tersebut bahwa di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Wal Injil, dan di antara kitab-kitab yang telah Allah sebutkan adalah Injil. Ala Isa, yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan salawat dan salam kepada keduanya ini, Nabi Isa dan sebelumnya Nabi Musa. Fihi hudan wa nurun, demikian pula di dalamnya sebagaimana Taurat, Injil pun di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Wazzabur, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang Zabur, yang telah Allah turunkan ala Dawud, kepada nabinya Nabi Dawud, ya, ayahanda dari Nabi Sulaiman. Wa fihi minal mawa'id wal hikami, di mana di dalamnya terdapat wejangan-wejangan dan hikmah-hikmah. Ma dzakarahu a'immatut tafsir, sebagaimana yang telah disebutkan oleh para imam ahli tafsir tentang isi dari kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud. Wasuhufu Ibrahim wa Musa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menyebutkan tentang suhuf, lembaran-lembaran wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'la. Wa khutimatil kutubu al-munazzalatu min 'indillahi 'azza wa jalla bil furqan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah ditutup, yakni kitab-kitab yang Allah turunkan, yang diturunkan dari sisi Allah Azza wa Jalla tersebut, dengan Al-Furqan, yakni Al-Qur'anul Karim. Ya, dinamakan Al-Furqan karena kuatnya, ya, Al-Qur'anul Karim di dalam membedakan antara al-haq dengan al-batil, antara al-huda dengan ad-dhalal. Ya, dinamakanlah Al-Furqan. Kitab hadhihi al-ummah, yani kitab umat ini, alladhi anzalahu Allah tabaraka wa ta'ala ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi 23 sanatan, ya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Qur'an, Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkannya kepada hambanya dan utusannya, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rentang waktu 23 tahun. Allah turunkan, ya, secara bertahap untuk mengokohkan, ya, Al-Quran tersebut di hati nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiya mahfuzan, dan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Al-Quran terjaga Al-Quran dijaga. Bal kulluma awhahu Allahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min kitabin wa sunnatin hafizahu Allahu. Bahkan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari kitab yakni Al-Quranul Karim maupun wahyunya yang berupa sunnah, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala jaga. Wa ma dhalika illa li anna Allah tabaraka wa ta'ala wa'ada bihifzihi wa wa'aduhu al-haqq. Semua itu tidak lain kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji untuk menjaganya, dan janjinya adalah hak. Faqala azza sya'nuhu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sesungguhnya kami yang telah menurunkan al-dhikr, yani Al-Quran, masuk juga cakupan di dalamnya adalah as-sunnah, dan kamilah yang akan menjadi penjaganya. Fahafidhullah tabaraka wa ta'ala al-Qur'an, maka Allah menjaga Al-Qur'an. Falam yastati ahadun min a'da'ihi ayyanalahu bisu'in aw yankusa minhu harfan aw yazida fihi harfan fabakiyal Qur'anu mahfuzan bihamdillah. Allah menjaga Al-Quranul Karim sehingga tidak ada seorang pun dari musuh-musuhnya, ya, yang bisa untuk memberikan yakni kejelekan kepada Al-Quran ataupun menambahnya ataupun menguranginya ataupun menambahnya walaupun satu huruf, sehingga Al-Quran benar-benar dijaga, ya. Segala puji kesempurnaan hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang insya Allah kita cukupkan dari pelajaran kita. Insya Allah kita masuk pada penjelasan berikutnya tentang penjagaan terhadap sunnah pada pertemuan berikutnya. Bi'idznillahi ta'ala. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.